wah jantenan kok ane ngilat iki lho rasane kok ora iso ilang gara-gara soto bebek rondo cawas soto bebek dik mangkoke beling saben melek seprene aku eling esemane bakule sing lencir kuning rondo cawa seprene sing durung kawin ayo wen apandan wangi apantun gelanggu apancar bulan bulan kaya sliramu aku gandrung kayung yon rapi soturu anjur kelingan nalika mampir warungmu udan-udan aduh dek dalane lunyu wong kasmaran ra peduli udan banyu awan bengi pengen ketemu ati kangen soto bebek asli saking Klaten atimbang golek luwe becik ayo balen soto bebek mangkoke beling saben melek seprene mung tansah eling lha apa meneh yen pas udan-udan ngono kae. Wah, jan soto bebek rondo cawas kuwi. Walah kileng-kileng. Pesta jan nyenengke. Soto bebek dik mangkoke beling. Saben melek seprene aku eling. Semane bakule sing lencir kuning rondo cawa seprene sing durung kawin ayo wen apandan wangi apantun delanggu apancar bulan bulan kaya sliramu aku gandrung kayung yon rapi soto apa nama